Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah mempelajari tiga mazhab mengenai tauris zawil arham, dan tampak dari tiga mazhab itu bahwa mazhab yang ketiga yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad tampak lebih adil, karena kalau melihat contoh yang diangkat di sini. Nah, yang jelas pelajaran selanjutnya ahwal dawil arham dan jihad dawil arham ini berjalan di atas mazhab Hambali, di atas mazhab ini. Nah, semua yang akan diajarkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini di atas mazhab ini. Nah, itu i'tibar madza? I'tibar at-tanzil. Nah, tanzil kulli wahidin min dawil arham manzilat man adla bihi. Memposisikan setiap dari dawil arham pada posisi orang yang menjadi jalur penyambungnya ke mayit. Nah, thumma yuksamul malu bainal mudlabihim, kemudian harta dibagi di antara mereka, ya. Yani jalur penyambung itu, fama sara li kulli wahidin akhadahu al-mudla. Naam. Apa yang didapatkan oleh masing-masing dari jalur penyambung itu yang kemudian diambil oleh masing-masing dari dawil arham tersebut. Naam. Nah, kita lanjut sekarang ahwalu dawil arham. Naam. Qira. قال المؤلف رحمه الله تعالى أحوال ذوي الأرحام ثلاث. الأولى أن يكون الموجود واحدا فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب وبالفرد والرد إن أدلى بذي فرد. طيب. أحوال ذوي الأرحام diklasifikasi menjadi tiga oleh Syekh. Salah. Hal ula. An yakuna al-mawjud wahidan. Dari kalangan dawil arham hanya satu. Yang ada dari kalangan dawil arham hanya satu orang. Nah. Falahu jami'ul mali, maka dia yang mengambil mewarisi seluruh harta, bita'asibi, secara ta'asib, in adla bi'asibin, apabila dia bersambung dengan mayit melalui jalur ya ahli waris yang asib, yang mewaris secara ta'asib. Nah, lihat in adla bi'asib. Jadi ini memang penjelasan madhab i'tibar at-tanzil. Baik. Tanzil kulli wahid min dawil arham manzilat man adla bihi. Baik. Jadi dia yang mengambil seluruh harta itu karena dia sendiri dari dawil arham. Baik mengambilnya secara ta'asib apabila in adla bi'asib, apabila dia melalui jalur ahli waris yang mewaris secara ta'asib. Wabil fardi wal raddi, dan dengan cara fard dan radd, yang dibagikan secara fard sesuai bagiannya, dan sisanya juga tetap dikembalikan kepadanya. In adla bidhi fardin, apabila satu orang dari dawil arham itu bersambung ke mayit melalui jalur ahli waris yang waris secara fardu. Ini mudah karena hanya satu orang. Contohnya, walau halaka halikun an binti akhin syakikin falahal malu kulluhu ta'siban. Walau halaka an binti akhin li ummin falahas sudusu fardan wal baki raddan. Baik, contoh. Falau halaka halikun an binti akhin syakik. Jadi ada satu orang dari Dawul Arham, yaitu bint Akh Syakik. Naam. Adla biman? Bint Akh Syakik. Adla biman? Akh Syakik. Tamam. Al-mudla bihi yaitu Akh Syakik. Jadi dia melalui jalur Akh Syakik. Naam. Akh Syakik. Kita mau bersama Akh Syakik. Mewarisi secara apa? Ta'asib, yani akh syakik termasuk asib bin nafs. Ya, berarti akh syakik mengambil harta mayit seluruhnya secara apa? Secara ta'asib. Kemudian itulah yang diambil oleh bint. Nah, falahal malu kulluhu, maka bint akh syakik mewarisi seluruh harta mayit ta'asiban secara ta'asib. Contoh yang kedua, walau halaka an bint akhin li'um. Baik. Tanzil bint akhli Yunazzal manzilat akhli li'um. Al-mudlabi berarti akhli li'um. Akhli termasuk ashabul furud. Berapa fardnya akhli ini min awladil ya. Akhli fardnya kalau satu orang sudus. Nah, nah, jadi harta mayit diwarisi oleh ahli sudus seperenam. Berapa yang tersisa? 5/6. Iya. Hah? 5/6 ini siapa yang ngambil? Ya di rob. Jadi secara fard ahli dapat sudus. Kemudian birrod, sisanya 5/6 itu diserahkan juga ke ahli birrod dengan cara rod. Nanti ada pembahasan tentang rod. Rod itu artinya ya penyerahan kembali kepada ahli waris yang waris secara fard. Ya, karena tidak ada ahli ta'asib. Karena tidak ada ahli ta'asib di sini. Maka sisanya diberikan kepada zufar tersebut secara rod. Tetap dikembalikan penyerahannya ke dia. Nah, nah, berarti itulah ya warisan bint di sini. Nah, falahas sudusu, nah itu fardan. Wal baqi yaitu 5/6 raddan. Maka dia dapat sudus secara fard, kemudian sisanya dia juga dapat secara radd. Difahami? Ah, ats-tsaniyatu. Ats-tsaniyatu an yakuna al-mawjudu ithnaini fa'aktsara wal-mudla bihi wahidun falahum jami'ul mali aidan li'anna al-mudla bihi imma 'asibun yahuzu jami'al mali bit-ta'sibi wa imma sahibu fardin yastahiqqu jami'ul mali fardan wa raddan yastahiqqu jami'al mali fardan wa raddan thumma yuqsamul malu baina ha'ula'il jama'ati ka'anna al-mudla bihi mata anhum ghairu anna adh-dhakara wal untha ghairu anna adh-dhakara wal untha sawa'un 'ala al-mashhuri min madhhab Ahmad. Baik, yang kedua, ayakuna al-mawjudu thnaini fa'aktsara. Yang ada dari Dawul Arham dua orang atau lebih. Wal mudla bihi wahid, dan jalur penyambungnya satu saja. Dua-duanya atau tiga-tiganya atau empat-empatnya dari Dawul Arham yang ada itu melalui jalur penyambung yang sama ke mayit. Al mudla bihi wahid. Naam. Falahum jami'ul mali aidan. Maka mereka semua ya mendapatkan seluruh harta. Ya, juga mereka semua yang mendapatkan seluruh harta itu. Bagaimana? Li'anna al-mudlabihi. Karena al-mudlabihi wahid ya. Karena al-mudlabihi satu. Jadi harta diberikan kepada al-mudlabihi yang satu itu. Kemudian dibagi kepada mereka semua. Nah, li'anna al-mudlabihi imma asibun. Karena al-mudlabihi jalur penyambung itu imma asibun. Ya, boleh jadi dia asib. Berarti dia mengambil harta mayit seluruhnya secara ta'asib. Yahuza jami'al mali. Nah, mengambil seluruh harta. Bita'asib, secara ta'asib. Wa imma sahibu fardin. Dan boleh jadi ahli waris secara fard. Yastahiqu jami'al mali fardan wa raddan. Ya, dia yang berhak mengambil seluruh harta secara fard dan rad. Dan tadi sudah jelaskan bagaimana makna rad ya. Dia dapat dulu bagiannya secara fard, sisanya tetap diberikan kepada dia, dikembalikan ke dia ya secara rad, karena tidak ada asib, tidak ada ahlu ta'asib. Naam, thumma yuqassamul malu baina haula'il jama'ati. Kemudian harta yang diambil semua itu baik secara ta'asib atau secara fard dan rad ya dibagikan di antara haula'il jama'ah, di antara ya mereka dzaul arham tersebut yang semuanya melalui jalur yang satu tadi. Ka'annal mudlabi mata anhum, seakan-akan jalur penyambung itu mati menjadi mayit, meninggalkan mereka sebagai ahli warisnya, kan begitu. Naam. Ghayra anna adh-dhakar wal untha, hanya saja di sini adz-dzakar wal untha sawa'un, jatah bagiannya sama ya. Alal masyhur min madhhab Ahmad, berdasarkan yang masyhur dari madhab Ahmad, tidak ada tafdhil adz-dzakar 'ala al-untha, karena ini adalah dzaul arham. Tamam. Contohnya, walau halaka halikun an ibni binti akhin syakikin wa ukhtihi fal malu bainahuma ta'siban li anna jaddahuma yarithuhu kadhalik lakinna adh-dhakara wal untha sawa'un. Falau halaka halikun an ibni bintin an ibni binti akhin syakikin an ibni binti akhin syakikin wa ukhti. Baik. Ukhti di sini dhamir al-ha kembali ke mana? Kembali ke ibn ya. Naam, ukhti ibni bint akhi syaqiq. Jadi ahli waris yakni dzul arham yang menjadi ahli waris di sini ya, bersaudara. Ibnu binti akhin syaqiqin dan bintu binti akhin syaqiqin. Nah gitu. Jadi ukhti dhamir al-ha kembali ke al-ibn, yakni ukhti ibni bint akhin syaqiq, berarti kan binti akhin syaqiq. Naam. Nah, sekarang kita cari langsung i'tibar tanzilnya. Naam. Al-mudlabihi ibnu bint akhin syaqiq. Naam. Adla ila al-mayyit bi wasithati man? Melalui jalur akhsha syaqiq. Ukhtuhu yani bint akhsyaqiq juga melalui akhsyaqiq. Tamam? Sama berarti. Jadi al-mudla bihi wahid. Ayyakuna al-mawjudu thnaini fa akthar wal mudla bihi wahid, dalam hal ini pada contoh ini akhun syaqiq, al mudla bihi akhun syaqiq. Baik, akhun syaqiq muris secara apa? Ta'sibin nas. Fal malu bainahuma ta'siban, berarti harta itu dibagi di antara keduanya, semuanya diambil ya, dan dibagi di antara keduanya secara ta'sib. Jadi secara ta'sib karena manzilah akhsyaqiq tadi ya, akhsyaqiq manzilat akhsyaqiq itu ta'sib, kemudian dibagilah ensakan akan akhsyaqiq mati ya, dan diwarisi oleh mereka berdua, kan begitu. Nah, li'anna jaddahuma, karena jaddahuma kakek keduanya, yarithuhu kadhalik, mewarisi mayyit dengan cara itu, yaitu dengan cara ta'asib. Siapa kakek keduanya? Jaddahuma, yaitu akh syaqiq. Jadi ibnu bint akh syaqiq, kakeknya adalah akh syaqiq. Bintu binti akh syaqiq, kakeknya adalah akh syaqiq. Nah, pada manzil akh syaqiq, kakek keduanya, yarithuhu kadhalik, mewarisi secara ta'asib. Kemudian seakan dia yang mati meninggalkan keduanya. Nah, maka dibagi di antara keduanya. Lakinna dzakara wal untha sawa'un. Tetapi, laki-laki dan wanita di sini sama jatahnya. Tidak ada tafdil. Dzakar alal untha. Berarti dibagi rata. Antara ibn bint akhsyaqiq dan bint akhsyaqiq. Jelas ya? Baik. Contoh kedua. Walau halaka halikun an thalathati akhwalin mutafarriqina, fal malu lil khali li ummi li ummin wal khalu asyakiku wal khali asyakiki fardan wa raddan, li annahuma mudliyani bil ummi wa hiya tarithuhu kadhalik, falil khali li ummin as-sudusu li annahu akhul ummi min al ummi, wal baki lil khali syaqiqi li annahu akhul ummi syaqiqi wala syai'a lil khali li annahu akhul ummi syaqiqi. Li annahu akhul ummi syaqiqu. Iya, syaqiqu, na'am. Wala syai'a lil khali li abin li annahu mahjubun bil khali syaqiqi, walau kana badalul khali syaqiqi khalatan syaqiqatan lakana laha nisfu li annaha ukhtul ummi asyaqiqatu, walil khali li ummin as-sudusu li annahu akhul ummi minal ummi, wal baki lil khali li abin li annahum yarithunal umma kadzalika law matat anhum. Walau ini agak rumit contohnya, nah, tapi kita coba pelajari pelan-pelan. Walau halaka halikun an thalathati akhwalin mutafarriqin. Ya. Halaka halik mayyit, meninggalkan tiga akhwal, tiga khal yang berbeda-beda. Nah, kita mengetahui bahwa khal itu adalah akhul um. Nah, yani akhu ummil mayyit, yani saudara ibunya mayyit. Nah, mutafarriqin tiga, saudara ibunya mayyit, bagaimana kira-kira? Ya, berarti kan yang pertama saudara ibunya yang sekan, saudara ibunya saudara sekandung, ya. Yang kedua saudara ibu seayah. Yang ketiga saudara ibu seibu, kan begitu. Nah, jadi salah akhwan mutafarriqin di sini, al awal akhul syaqiq, itu yang pertama. Nah, akhul ummi asyqiq, akhul ummi asyqiqu, yang kedua akhul ummi li abin, yang ketiga akhul ummi li um, itu yang dimaksud. Sama? Naam. Jadi di sini al-maujud ini sekarang thalathah. Ada tiga. Kemudian al-mudla bihi wahid. Ya, kita masih pada keadaan yang kedua. Di atasnya akan ayakun al-maujudu thnaini fa akthara wal-mudla bihi wahid. Al-mudla bihi masih wahid. Masih satu al-mudla bihinya. Ketiga-tiganya akhwal ini. Naam. Yudluna biwasithati man? Al-um. Semuanya bersambung dengan mayit melalui perantaraan um. Karena saudara ibunya mayit. Hanya saja perbedaannya ada saudara sekandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Tapi semuanya saudara ibunya mayit. Berarti bersambung dengan mayit melalui perantaraan ibu mayit. Nah, kata Syekh. Ya, fal malu lil khali li um. Maka harta. Ya, untuk al-khal li-um, al-khal li-um, ya, yani akhul um li-um, maksudnya, wal-khalu syaqiqu, wal-khali syaqiqi, nah, fal-malu lil-khali li-um, wal-khali syaqiqi, dan juga untuk al-khal as-syaqiqi, yani akhul al-um as-syaqiq li-abwa um, fardan wa raddan. Nah, secara fard dan secara radd. Bagaimana penjelasannya? Li'annahuma, karena keduanya, mudliyani bil-um. Ya. Karena keduanya bersambung ke mayit melalui pelantaran al-um. Wahia tarithu kadhalik. Sedangkan al-um warisinya dengan cara itu. Fal khali li ummin as-sudusu. Fal khali li um as-sudus. Maka al-khal li-um as-sudus seperenam. Li-annahu akhul ummi minal um. Karena dia adalah akhul um minal um. Baik. Maka dia yang dapat as-sudus. Wal baqi lil khali syaqiq. Dan sisanya untuk al khali syaqiq. Li'annahu akhul ummi syaqiq. Li'annahu akhul ummi syaqiq. Karena dia adalah saudara al-um as-syaqiq. Wala syai'a lil khali li'ab. Dan tidak ada bagian untuk al-khal li'ab. Li'annahu mahjubun. Karena dia mahjub. Bil-khal as-syaqiq. Karena dia tertutupi oleh al-khal as-syaqiq. Ya. Perhatikan. Mulai dari apa? Li'annahuma mudliyani bil-um. Tamam. Wahia, yakni al-um, tarithuhu kadhalik. Jadi seakan-akan sekarang, ya, mayit, ya, meninggal, ahli warisnya adalah al-um. Al-um, tarithuhu kadhalik. Ibunya mayit, mewarisi mayit dengan cara fardhan wa raddan. Kan begitu. Secara fard berapa warisan um dari mayit? Seakan ahli warisnya mayit sekarang adalah um. Kan al-mudla bihi um. Jadi itu baru tanzil. Jadi mudla bihinya dulu kita tetapkan. Dari tiga akhwal mutafarriqin semuanya melalui siapa? Um. Al-mudla bihi wahid. Berarti seakan mayit meninggalkan um. Itu dulu. Nah, um mewarisi mayit dengan cara apa? Fard berapa? Sudus. Hah? Sudus apa suluh? Ini dulu, di sini dulu. Jangan lihat dulu ke bawah. Ini dulu. Suluh apa sudus? Warisan um. Ada berapa warisan um? Dua, yaitu tiga bahkan. Suluh, sudus, kemudian suluhul baqi. Naam. Kalau full, ya, utuh, tidak ada hajm nuqsan karena tidak ada walad, tidak ada ikhwah, berarti berapa? Suluh. Berarti secara fat'um mendapat berapa? Suluh. Suluh ya? Hah? Sepakat ya? Baik. Berapa sisanya suluh? Masih tersisa berapa? Suluhan. Iya. Suluhan siapa yang ambil? Juga secara apa? Secara rod. Jadi fardhan wa raddan. Fardnya suluh. Kemudian suluhani juga dikembalikan, diberikan kepada secara rod. Berarti semua harta diberikan ke sekarang. Karena dia satu-satunya ahli waris mayit. Seakan begitu. Ini kan itu bertanzih. Nah, setelah semua harta diambil oleh lihat. Tayyib. Lihat di atas. An yakun al-mawjud tsani fa akthara wal-mudlabi wahid falahum jami'ul mali aidan li'anna al-mudlabi imma 'asibun wa yahuzu jami'ul mali bit-tasib wa imma sahibu fardin yastahiqqu jami'ul mali fardun raddan. Ini berarti di sini dia fardun raddan. Kemudian thumma yuqsamu al-malu baina ha'ula al-jama'ati ka'anna al-mudlabihi matat anhum. Berarti tahapan kedua, kemudian harta dibagi di antara mereka, dalam hal ini akhwal mutafarriqin itu, ka'annal mudlabihi mata anhum, seakan jalur penyambungnya menjadi mayit meninggalkan mereka. Berarti seakan sekarang meninggal, setelah itu ya, seakan meninggal meninggalkan tiga saudaranya. Satu saudara sekandungnya, satu saudara seayahnya, dan satu saudara seibunya. Ini akhwalnya al-mayit. Ya kan? Seakan ka'annal mudlabi mata annahum. Berarti kita bagi sekarang. Mayitnya sekarang setelah dia dapat semua harta. Ahli warisnya siapa? Akhuhu. As-syaqiq, akhuha fan akhul akhuha as-syaqiq, akhuha li'ab, akhuha li'um. Siapa yang ahlu fard di antara ketiga ini? Yang ahlu fard adalah akhuha li'um. Yani awladil Ya, berarti akhuha li'um, awladil berapa warisannya? Kalau satu orang, sudus. Kalau lebih dua atau lebih, syuraka'u fi. Sekarang satu kan, berarti sudus. Berarti akhuha li'um. Ya, yang merupakan al-khal li'um dapat sudus. Inilah yang dimaksud setelahnya. Falil khali li'um mis sudusu. Harus melalui tahapan itu. Li'annahu akhul ummi minal Penjelasannya kenapa dia dapat sudus? Karena dia adalah akhul ummi minal Karena dia adalah saudara ibunya mayit. Ya, dari ibunya ini saudara seibu. Karena sekarang seakan mayitnya diwarisi oleh dia. Paham ya? Paham? Sebelum Anda lanjut, paham enggak sampai di sini? Tersisa dua ahli waris, sudah dapat sudus ini. Akhul li ummi tadi, yaitu khulnya mayit. Yani khul li yaitu akhu al-um as-syaqiq dan akhul li'ab, yakni khal al-mayyit, khal al-syaqiq dan khal li'ab. Dua-duanya adalah ahlu ta'asib. Kan mayyitnya sekarang. Berarti akhuha as-syaqiq, akhuha li'ab. Dua-duanya asibun bin nafs. Baik, jihahnya sama. Jihah ubuwah. Kalau jihahnya sama, maka bagaimana tahapan berikutnya? Al-jihah, kemudian al-qurb, kemudian al-qub, al-quwah. Qurbnya sama, sama-sama akh. Masih sama qurbnya. Berarti kita beralih ke yang ketiga, yaitu al-quwah. Mana yang lebih kuat? Akh syaqiq atau akh li'ab? Akh syaqiq, karena dia melalui dua jalur, ayah dan ibu. Sementara ab hanya, akhli ab hanya satu jalur. Berarti siapa yang mewarisi secara ta'asib harta tadi yang seakan dia mayitnya? Akhsha syaqiq. Nah, ini yang dimaksud oleh syekh. Walbaqi, yaitu 5/6 lil khali syaqiqi liannahu akhul syaqiqu wala syai'a lil khali li'ab liannahu mahjubun bil khali syaqiq. Paham? Tahapannya ya, antum bisa tulis di kertas tahapannya. Sebelum benar-benar faham tahapannya, jadi pertama ya, al-mudlabihnya dulu, yaitu siapa? Al-um mewarisi mayyit ya, secara fard dan rad. Secara fard tadi berapa? Thuluth, kemudian sisanya secara rad. Jadi semua harta diambil oleh al-um, al-mudlabihinya. Kemudian tahapan yang kedua, ya, ka'anna al-um matat anhum, an ikhwaniha. Seakan-akan kemudian yang meninggalkan 3 saudaranya yang berbeda-beda, itu yang merupakan akhwal mayyit. Ya sudah, bagikan harta itu kepada 3 saudaranya. Saudara seibunya tentunya sudus. Nah, kan begitu tadi kan? Saudara seibunya tadi sudus. Jadi khali sudus. Kemudian 2 saudaranya yang lain, 1 saudara sekandung, 1 saudara seayah, dua-duanya ahlut ta'asib. Jiha sama, sama-sama jiha. Nah, apa ukhuwah ya? Anak menuju ke ukhuwah tadi. Jihanya ukhuwah atau ukhuwah? Hah? Anak tadi yang makanya ukhuwah atau ukhuwah? Hah? Iya, sab kulisan. Tayyib, dibenarkan sekarang. Apa ukhuwah? Nah. Ukhuwah. Ah, nah. Ukhuwah. Nah, kemudian sama-sama jihanya. Kemudian kita beralih, berarti yang lebih dekat. Qurb, sama-sama saudara. Berarti kemudian kekuatannya, kuahnya. Nah, lebih kuat akh syaqiq daripada akh li'ab. Berarti dia mulai secara ta'asib. Nah, tertutup mahjub berarti akh li'ab. Selesai. Makanya Syekh mengatakan falil khali li ummi sudusu li'annahu akhul ummi minal um wal baqi li khali syaqiq. Li'annahu akhul ummi syaqiq wala syai'a li khali li'ab li'annahu mahjubun bil khali syaqiq. Dah, benar-benar faham sekarang ya? Nah, lanjut setelahnya, walau kana, badalul khali syaqiqi khalatan syaqiqatan. Ah, kalau ya, seandainya pengganti khal as-syaqiq, penggantinya adalah khalah syaqiqah. Berarti khal syaqiq enggak ada, yakni akhul as-syaqiq enggak ada. Penggantinya adalah khala syaqiqah. Berarti yang ada apa? Ukhtul. Penggantinya apa? Ukhtul as-syaqiqah. Ya, tetap prosesnya seperti tadi. Yang jelas mereka semuanya melalui jalur tetap al-mudlabihi wahid, yaitu al-um. Tarithul mayyit fardhan wa raddan thuluth, dan sisanya rad. Sudah. Kemudian seakan-akan al-um matat anhum, meninggalkan akh li'ab, kemudian tidak ada akh syaqiq, diganti oleh ukhtun syaqiq syaqiqah. Iya, itu kan akh li'ab ukhtun syaqiq syaqiqah. Nah, kata Syekh, lakana lahan nisfu, yakni laha dhamirha kembali ke khalah syaqiqah ini. Kenapa nisf? Karena dia adalah ukhtu syaqiqah karena ini sekarang prosesnya seakan matat anhum. Naam. Ukhtun syaqiqahnya, ya. Kan ukht syaqiqah berapa pembagian warisannya? Nisf kalau sendiri, kalau berdua atau lebih tsulutsan. Di sini sendiri berarti nisf. Li'annaha ukhtul ummi syaqiqatu. Li'annaha ukhtul ummi syaqiqatu. Jadi mewarisi dari darinya nisf. Kemudian walil khali li ummin as-sudusu. Nah, khali um tadi siapa? Yaitu akhuha li um. Naam. Sudus seperti di atas tadi, li'annahu akhul ummi minal um. Naam, sudus. Masih ada sisa? Masih ada. Baru setengah kemudian sudus, masih ada sisa. Wal baqi sisanya untuk siapa? Lil khali li ab li an. Naam. Wal baqi lil khal li ab, karena dia adalah akhul li ab, dia yang mengambil sisanya secara taksib. Akhul li ab ini berarti dia mau secara taksib. Dia tidak tertutupi sekarang secara taksib karena tidak ada akhun syaqiq. Wadih? Li'annahum yarithunal ummah kadzalika law matat anhum. Karena mereka mewarisi al-um dengan cara itu jika dia yang mati meninggalkan mereka. Jelas ya? Nah, jadi memang madhabnya Hambali ini lebih asyik ya. Nah, ini penerapannya seperti ini. Jadi tanpa memang lebih adil pembagiannya gitu ya. Nah. Ya, ini dulu ya. Dua keadaan saja dulu. Nah, penting kita benar-benar paham. Masih ada keadaan yang ketiga yang lebih rumit lagi dari ini. Karena al-mudlabihinnya sudah lebih dari satu. Tapi ingat, ini tetap jangan dianggap sulit. Karena intinya itu prosesnya, yang penting ditanzil dulu. Ditanzil dulu. Dicari dulu al-mudlabihinya kan? Nah, kalau sudah ketemu al-mudlabihinya, seakan mayit meninggalkan al-mudlabihi itu. Bagikan dulu aja ke al-mudlabihi. Dengan kuat yang sudah kita pelajari. Setelah itu kemudian masing-masing dari al-mudlabihi itu seakan dia yang mati meninggalkan dawil arham yang melalui jalurnya. Kan begitu. Iya kan? Nah, seperti yang kita lewati tadi. Hanya saja yang contoh yang ketiga ini lebih banyak lagi pembagiannya. Karena al-mudlabihinya lebih dari satu. Tapi yang jelas al-mudlabihi masing-masing itu diberi dulu. Kemudian dawil arham yang beli jalurnya, dia yang mengambilnya. Nah, seperti tadi ini. Bagaimana al-akhwal tersebut mewarisi dari al-mayit, karena saya kan mewarisi dari al-um. Gitu ya? Nah, barakallahu fikum. Maktafi bihadza, jazakumullahu khairan.